Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, barakakum. Sekarang kita masuk pada pembahasan pembagian warisan, barakakum. Pembagian warisan pada ahli waris, yakni pembagian ahli waris dari sisi warisannya. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, aqsamul warasah bi'tibaril irsi, pembagian ahli waris bila ditinjau dari sisi warisannya ada 4 bagian. Ada 4 pembagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama, man yarithu bil fardi, pihak yang mewarisi harta warisan dengan cara fard. Fard itu adalah ya bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Ay an-nasibul muqaddar, yakni bagian yang telah ditentukan. Jadi pembagian yang pertama adalah orang atau pihak dari ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan cara fard, dengan cara pembagiannya itu berapa bagian, misalkan setengah, sepertiga, ya seperempat, seperdelapan, dua per tiga, ya seperdelapan misalkan, itu sudah ditentukan dalam syariat, dalam Al-Quran. Yang mendapatkan fard ini saja, wahum sab'ah, itu ada 7. Oleh karena itu, kalau nanti ada yang meninggal, ketika semua terkumpul, yang lebih dulu diberi jatah itu adalah ashabul furud, ya, ahli waris yang mendapatkan jatah bagiannya sesuai dengan syariat. Itu yang didulukan, Ya. Siapa ashabul furud? Ashabul furud barakallahu fikum itu ada 7. Siapa mereka? Disebutkan di sini az-zaujan. Suami dan istri. Kita lihat pada bagannya ya, yang tadi diwarnai itu. Di baliknya. Baliknya. Nah, halaman kedua itu. Di situ kita beri warna hijau yang mewarisi dengan fard, yakni bagian yang telah ditentukan dalam syariat. Ya. Mereka adalah az-zaujan, yakni suami dan istri. Barakallahu fikum. Berarti suami dan istri itu pembagiannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dapat berapa? Ya. Terkadang suami setengah, terkadang seperempat. Kalau istri terkadang seperempat, terkadang seperdelapan. Ya, bisa dilihat pada bagan pada lembar yang kedua itu. Barakallahu fikum. Kemudian wal jadatan. Kemudian nenek. Yakni li'um wali ab. Nenek dari pihak bapak atau nenek dari pihak ibu. Ya, itu bisa dilihat warna hijau juga. Maka pembagiannya ditetapkan dalam Al-Qur'an. Nenek itu dapat 1/6 ya, sendirian maupun banyak. Dan akan nanti akan dijelaskan, dan terkadang beliau mahjub, terhalangi. Jika ada ibu atau barakamikum ada nenek yang lebih dekat kepada mayit, barakamikum. Kemudian wal yang kelima dari ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan jatah warisan dengan syara fard, yang jatahnya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang keenam adalah al-um, ibu. Kemudian yang ketujuh, yang kelima al-um ya, na'am. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, barakallahu fikum. Wa waladaha, yakni anak laki-laki. Ya. Dari ibu si mayit atau anak perempuan dari ibu si mayit. Berarti dia adalah saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Maka di situ dilihat warna hijau ya. Yang saudara seibu itu. Ada, Pak? Ada. Nanti akan kita jelaskan dapat berapanya. Berapa itu? Ini ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fard. Apa itu fard? Bagian untuk ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Kemudian al-qismu tsani, pembagian yang kedua, man yaritu bi ta'sis ay taqdir faqat. Ahli waris yang mendapatkan harta warisan dengan cara sisa. saja. Kalau tadi yang pertama itu, kelompok pertama adalah yang mendapatkan fard saja. Yang ini, yang kedua ini, sisa saja. Berarti yang namanya orang mendapatkan sisa, itu nanti hitungannya setelah yang ashabul furud duluan. Kalau ada sisa baru lari ke asobah, ya orang-orang yang berhak mendapatkan sisa. Wahum bitna ashar, mereka ada 12 orang. Yang pertama barakakum al ibn, anak laki-laki. Kemudian yang kedua wabnuhu, anak dari anak laki-laki, berarti cucu laki-laki. Kemudian barakakum adalah al-akh, al-akhus syaqiq, ya, al-akhus syaqiq, saudara kandung, ya, saudara laki-laki yang sekandung. Wabnuhu, anak laki-laki dari saudara kandung, berarti keponakan dari jalur saudara kandung. Wal akhli ab wa benuhu, kemudian saudara laki-laki barakamikum ya, saudara laki-laki dari jalur ayah, yakni saudara laki-laki seayah. Wa benuhu, saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki, ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki, berarti keponakan dari saudara sebapak. Kemudian wal ammu syaqiq, paman. Wal ammu syaqiq, yakni paman yang sekandung, seayah dan seibu. Wa benuhu, dan barakahikum anaknya, berarti ya sepupu dengan kita, anak laki-laki dari paman. Kemudian wal amli ab wa benuhu, paman sebapak, kalau seibu tidak dapat. Kemudian anak dari paman sebapak. Kemudian wal mu'tiq wal mu'tiqah. Ya. Yakni laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak. Barakallahu. Ini kelompok yang kedua. Ya, kelompok pertama tadi yang mendapatkan farad saja, mereka ada 7. Ya, jadi dari ashabul furud yang mendapatkan farad saja itu hanya ada 7. Kemudian kelompok yang kedua adalah yang mendapatkan sisa saja. Ada 12. Barakallahu. Kemudian kelompok yang ketiga, al-qismu salis man yarithu bit-ta'sib taratan wa bil-fardi taratan ukhra wa yajma'u bainahuma wa huma al-ab wal-jad. Kelompok yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan warisan terkadang hanya dengan sisa dan terkadang dengan fard dan terkadang dapat sisa dan juga dapat fard. Mereka berdua adalah al-ab wal-jad, ayah dan kakek. Ya, barakallahu fikum. Jadi dalam dunia ahli waris, ayah itu selalu dapat. Ya, misalkan dari laki-laki semua, ahli waris yang hidup itu hanya laki-laki semua, ayah dapat. Ya, barakallahu fikum. Misalkan laki-laki dan perempuan semua ahli waris ada, ayah dapat. Ya, nanti akan disampaikan, akan disebutkan pada pertemuan berikutnya dan kita hitung-hitungan. Barakallahu fikum. Dan terkadang ayah dan kakek ini, barakallahu fikum, menggabung dua-duanya. Namun kakek itu tidak dapat kalau ada ayah, ya. Kakek tidak dapat, mahjub. Barakallahu fikum. Kemudian al-qismu rabi, kelompok yang keempat, man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sib al-ukhra atau wa bit ta'sib ukhra wala yajma'u bainahuma wa hum ashabun nisfi ma adazzauj wa ashabus tsulutsain. Kelompok yang keempat ini, barakallahu fikum, adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara fard. Fard ini warisan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Kadang dia setengah atau seperempat misalkan, atau seperdelapan. Dan terkadang dengan sisa, namun tidak menggabung dua-duanya. Tidak pernah, ya, dia fard plus sisa, tidak pernah. Tapi salah satunya. Kalau tidak fard saja, ya, maka dia, barakallahu fikum, ya, sisa saja. Mereka adalah ashabun nisfi, ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Siapa mereka? Barakallahu fikum. Mereka adalah yang pertama al-bintu, anak perempuan. Ya, makanya yang nomor 4 ini, kelompok yang keempat, saya warnai hijau, biru, merah, ya. Anak perempuan. Maka dia terkadang mendapatkan farad saja atau farad, terkadang mendapatkan farad, terkadang mendapatkan sisa, namun tidak menjamak, menggabung dua-duanya. Kemudian bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu dapat separuh. Kemudian al-ukhtul syaqiqah, saudari atau saudara perempuan, berarti ya, saudari yang seayah dan seibu, berarti saudari sekandung, saudari sekandung atau saudara perempuan sekandung. Itu dapat separuh. Kemudian al-ukhtu li'ab, saudari seayah atau sebapak, juga dapat separuh. Ashabun nisfi. Ma'a adzauj, kecuali suami, maka suami di sini barakallahu fikum, dia hanya mendapatkan fard saja, ya, tidak ada sisa untuk suami. Yang tadi warna hijau sudah dicoret itu, ya, diwarnai, yakni kelompok yang pertama. Maka suami walaupun dapat separuh barakallahu fikum, tapi dia tidak dapat sisa. Ya, suami dapat separuh apabila tidak ada furu', anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu dari anak laki-laki. Itu furu'. Maka suami dapat setengah. Barakallahu fikum. Kemudian yang mendapatkan farad, terkadang mendapatkan farad, terkadang mendapatkan sisa, namun tidak menjamak dua-duanya selain yang mereka-mereka yang dapatkan separuh, mereka adalah ashabus tsulutsain. Mereka yang mendapatkan bagian 2/3 dari harta warisan. Siapa mereka? Mereka adalah yang mendapatkan 2/3, ya, al-banat, anak perempuan yang berjumlah 2 atau lebih. Jadi kalau ada anak perempuan, ternyata dia enggak sendirian, ya, ada 2 atau 3 atau bahkan lebih, maka dapat 2/3. 2/3 itu ya dibagi, ya, misalkan ada 2 orang, ya 2/3 untuk 2 orang. Ada 3, ya 2/3 untuk 2 orang, untuk 3 orang yang dibagi gitu. Kemudian barakallahu fikum, banatul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bila jumlahnya 2 atau lebih, maka dapatnya 2/3. Kemudian al-akhwatus saqit atau al-akhwatus saqait. Naam. Di situ memang tidak saya coret, ya, yang anu ashabul tsain tidak ditulis di situ. Karena jumlahnya 2 atau lebih. Jadi terwakili dengan anak perempuan itu. Terwakili dengan cucu perempuan barakallahu fikum. Ashabul tsulutsain yang berhak mendapatkan 2/3 barakallahu fikum, ya, selain anak perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih, atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang jumlahnya 2 atau lebih, adalah al-akhwatus saqait. Saudara perempuan yang jumlahnya 2 atau lebih, ya, seayah dan seibu, berarti sekandung. Jadi kalau kita punya saudara perempuan sekandung tapi lebih dari 1, yakni 2 atau 3, maka pembagian, ya, warisannya adalah barakallahu fikum 2/3. Misalkan nanti Giva sama adiknya itu, ya, kan minimal 2, maka 2/3 kalau memang dapat pembagian warisan. Kemudian juga al-akhwat li'ab, saudara perempuan seayah yang jumlahnya 2 atau lebih, maka dapat 2/3. Misalkan ada 6, ya wis, 2/3 itu untuk 6 orang, tinggal dibagi saja. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. itu adalah ya pembagian ahli waris ditinjau dari sisi warisannya ada 4 ya. Terkadang mendapatkan farad saja mereka ada 7 orang. Terkadang mendapatkan taksik saja, yakni sisa saja. Orang yang mendapatkan sisa berarti pembagiannya itu ya diakhirkan, didulukan yang farad dulu. Baru kalau ada sisa, ya itu dibagi, diberikan. Kalau ternyata tidak ada sisa untuk dia, ya tidak dapat. Ya, berarti mahjub misalkan. Mereka ada 12. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris yang terkadang mendapatkan dengan sisa, terkadang mendapatkan dengan farad, dan terkadang sisa plus farad. Mereka ada 2, al-ab wal jad, ayah dan kakek. Barakallahu fikum. Dan kakek di sini tentunya dari pihak ayah. Kakek dari pihak ibu tidak dapat. Beda kalau nenek. Nenek itu baik dari pihak bapak, pihak ibu dapat. Barakallahu fikum. Akan tetapi bapaknya kakek, kalau dari pihak bapak dapat, tapi dari pihak ibu tidak dapat. Namun ingat ya, bapak itu menghalangi kakek, kakek menghalangi eyang, bapaknya kakek. Jadi yang lebih dekat itu menghalangi. Barakallahu fikum. Nanti itu akan dibahas. Siapa saja pihak-pihak yang terhalangi, siapa saja pihak-pihak yang menghalangi. Kalau semua sudah kita pelajari, gampang insyaallah. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada halaman yang pertama tadi. Bagian ahli waris. Barakallahu. Bagian ahli waris, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Itu untuk judulnya keliru ya. Itu kan bagian ahli waris ya. Barakallahu fikum. Itu maksudnya A adalah yang mendapatkan farad saja ya. Paham ya? Bagian ahli waris A itu kan saya tulis ashabul furud. Maksudnya itu yang mendapatkan farad saja. Ya, nanti dicoret. Adapun ashabul furud itu ada 10 ya, yang bagiannya itu sesuai pembagian dalam Al-Quran ya, itu ada 10. Az-zawj ya, suami, waz-zawjah istri, wal-um ibu, wal-ab bapak, wal-jaddah nenek, wal-jad kakek, wal-banat ya, anak-anak perempuan, banatul ibn, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, yakni cucu perempuan dari laki, anak laki-laki, wal akhwat ya, kemudian saudara-saudara laki-laki lebih dari 1 ya, yang sekandung atau seayah ya. Barakallahu fikum. dan juga ashabul hurud adalah auladul um. Anak-anaknya ibu. Ya. Anak-anaknya ibu. Tayyib, namun bukan yang seibu. Namun bukan yang berkafikum anak-anaknya ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, anak-anaknya ibu. Nah, maksud saya ini untuk yang A, mereka yang mendapatkan farad saja. Yang pertama adalah suami. Tadi golongan yang pertama itu ya. Jadi ahli waris ditinjau dari pembagiannya itu barakah fikum ya, ada empat. Yang pertama itu yang mendapatkan farad saja. Az-zaujan, yakni suami dan istri. Yang suami bisa dilihat di situ dapat setengah. Jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Anak atau cucu dari anak laki-laki, nama lainnya furu'. Furu' itu artinya cabang. Cabang dari usul, yakni orang apa sesuatu yang menjadi sebab adanya furu'. Kalau ditanya apa itu furu', anak laki-laki, anak namanya anak itu anak laki-laki atau anak perempuan ya, atau cucu namun dari anak laki-laki, itu furu'. Furu' adalah al-ibnu wal bintu ya, kemudian barakah fikum cucu dari anak laki-laki, ibnul ibn. Juga bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi furu', anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu furu'. Barakallahu'alaikum. Ini mendapatkan setengah untuk suami. Kemudian suami juga mendapatkan seperempat. Terkadang setengah, terkadang seperempat. Kenapa? Jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Atau cucu dari anak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah az-zaujah, istri. Istri dalam Al-Qur'an disebutkan, kalau yang pertama tadi suami ya, dalilnya surat An-Nisa ayat ke-12. Yang kedua yang mendapatkan farad saja adalah az-zaujah, istri. Istri mendapatkan terkadang seperempat, terkadang seperdelapan. Ya. Jadi suami tidak ada sisa. Ya, maksudnya tidak mendapatkan sisa. Istri juga tidak mendapatkan sisa. Tapi langsung farad, langsung disebutkan jumlahnya dalam Al-Qur'an. Kalau suami terkadang setengah, terkadang seperempat, istri seperempat jika tidak ada furu'. Barakallahu fikum. Dan terkadang mendapatkan seperdelapan jika ada furu'. Oleh karena itu kalau suami meninggal, istri punya anak, ya jangan lupa bagian warisannya harus dibagi sesuai dengan syariat. Bukan kemudian milik istrinya semua. Ya. Barakallahu fikum. Anak juga dapat. Yang ketiga dan yang keempat adalah barakah fikum al-jadatan, nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Yang ketiga dan keempat, nenek dari ayah atau nenek dari ibu dapat farad, bukan dapat sisa dari harta warisan. Dapatnya berapa? 1/6. Baik nenek dari pihak ayah itu dia sendirian atau lebih dari satu. Demikian pula nenek dari pihak ibu dapat 1/6, baik dia sendirian, sendirian maupun lebih dari satu maupun banyak. 1/6. Barakallahu. Kemudian terkadang nenek ini mahjub, tidak dapat. Mahjub itu apa? Terhalangi. Kapan itu? Barakallahu fikum. Ya. Ma'a wujudil apabila ada ibu. Atau jika ada nenek yang lebih dekat derajatnya kepada si mayit. Berarti nenek menghalangi ibunya nenek. Kan begitu. Ibunya nenek gak dapat karena ada nenek. Dan yang atasnya lagi tidak dapat karena ada yang di bawahnya. Paham ya Abu Fadilah? Nah, gampang kan? Gampang insya Allah. Yang kelima adalah al-um, ibu. Ibu terkadang mendapatkan 1/3. Terkadang mendapatkan 1/3 dari sisa. Dan terkadang mendapatkan 1/6. Mendapatkan 1/3 dengan syarat ma'a adamil furu', jika tidak ada furu'. Apa itu furu', Muhammad? Nah, furu' adalah anak laki-laki atau anak perempuan, atau anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu furu', barakallahu fikum. Kalau enggak ada furu', ya, bisa dapat 1/3 apabila ada syaratnya lagi yang bawahnya. Jika mayit tidak ada sejumlah saudara laki-laki atau sejumlah saudara perempuan. Jika mayit tidak ada sejumlah saudara laki-laki atau sejumlah saudara perempuan. Kalau mayit ternyata dia punya saudara laki-laki lebih dari satu, dua atau tiga. Atau dia punya saudari lebih dari satu, dua atau tiga. Maka ibu dapat 1/3. Mendapatkan 1/3 apabila syaratnya juga bukan pada kasus umariyatain. Kasus umariyatain itu maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang suami meninggal. Di seluruh ahli waris yang ada itu hanya istri, ibu, dan bapak. Ini kasus umariyatain. Maka barakakum istri dapat 1/4. Ya. Kalau tidak ada furu', memang tidak ada furu'. Soalnya itu tinggal istri, ibu, dan bapak. Kan begitu. Ibu dapat 1/3 sisa. Bapak dapat si sisa. Ya. Barakallahu'alaikum. Bapak dapat sisa. Ya, dikarenakan tidak ada furu'. Terus pembagiannya caranya bagaimana? Caranya Istri kan seperempat, ibu sepertiga sisa. Nah, empat dan tiga itu pokok permasalahan yang mudah untuk dibagi dengan empat atau tiga, berarti berkafikum berapa? Dua? 12. Ya. 12 dibagi seperempat. Atau 12 dibagi 4. Ya, ada 3. Berarti 3 bagian diberikan istri. 12 dikurangi 3 ada 9. Ya, betul. Betul Muhammad. Insyaallah paham matematika ya, gampang. Istri dapat seperempat ya dalam Al-Qur'an. Ya, ibu dapat sepertiga sisa. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya ya 4 dengan 3 ini yang mudah untuk dibagi itu berapa bilangannya? Kalau 8 enggak bisa. Memang 8 bisa dibagi 4 dapat 2, tapi tidak bisa dibagi 3. Maka yang terdekat 12. Itu ya Bu Haidar. 12 dibagi 4 dapat 3. Nah, berarti istri dapat 3. 12 dikurangi 3 kan tinggal 9 ya. Karena ibu dapat sepertiga dari sisa, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kasih 3 untuk ibu. Sisanya 6 untuk bapak. Masya Allah, bapak dapat 6. Kalau jumlahnya harta warisannya 12M, maka istri dapat 3M, ibu dapat 3M, bapak dapat 6M. M-nya ini mangewuan. Masya Allah, bapak dapat 6M, 6 miliar misalkan. Ya, istri jangan iri, ibu jangan iri. Pembagian Allah seperti itu, ya. Toh ternyata ketika tiga orang itu hidup dalam rumah tangga, yang mencari nafkah kan juga bapaknya, ya. Makanya bapak dapat lebih banyak. Dan Allah lebih tahu, ya, laki-laki, ya, lidzakari mitslu hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan dua bagian lebih banyak daripada perempuan. Barakallahu. Juga kasus umaryatain adalah apabila ada istri meninggal, dia meninggalkan suami, ibu, dan bapak. Suami dapat setengah dikarenakan kenapa, Pak Safari? Lihat di atas. Tidak ada furu'. Ya, setengah. Ibu dapat sepertiga sisa, ya. Memang tidak ada furu' di situ. Nah, barakakum. Maka di situ permasalahannya berapa? Abu Haidar. Setengah dan sepertiga, permasalahannya berapa? Pokok permasalahan. Enam. Enam, iya. Enam. Enam dibagi dua, sama dengan tiga, kasih suami. Berarti sisanya tiga, ya. Tiga dibagi tiga, untuk ibu, satu. Ya, satu berikan ibu, berarti sisanya dua untuk bapak. Barakallahu. Itu kalau ada kasus umaryatain, misalkan biar kita ditanya, ya, maaf pak, ya, istri saya meninggal, yang tinggal dari semua ahli waris adalah saya sebagai suami, kemudian ibu dan bapak, saya dapat berapa, ibu dapat berapa, bapak dapat berapa, ingat-ingat, oh itu kasus umaryatain, oh dapat gini pak, ini, dah. Oh ya pak, ntar tak lihat dulu di lembaran saya. Cari sejam dua jam gak ketemu, hilang, lupa berarti. Masya Allah. Kemudian ibu terkadang dapat sepertiga dari sisa, yakni jika tidak ada furu', jika tidak ada sejumlah saudara laki-laki atau perempuan jika pada kasus umariyatain. Kalau bukan kasus umariyatain maka dapat sepertiga murni, ya barakallahu. Ingat, kalau hitungannya adalah sepertiga dari sisa, berarti jangan hitung duluan ibunya. Ditunggu sisa. Sepertiga dari sisa. Kemudian terkadang ibu dapat seperenam apabila barakafikum ma'a'adamil mayit, ma'a'adamil furu. Apabila mayit ada furu. Ada anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika mayit ada sejumlah ikhwah dan sejumlah akhwat. Mayit itu dia punya ya beberapa saudara lebih dari satu, dua atau tiga. Atau punya beberapa saudara perempuan lebih dari satu, yakni dua atau lebih. Maka ibu dapat seperenam. Kemudian yang terakhir dari pihak yang mendapatkan farad saja adalah anak-anak ibu. Yang namanya anak-anak ibu berarti itu adalah saudara-saudara seibu. Barakallahu. Misalkan ya, ada seseorang ayahnya itu menikah lagi. Dia membawa anak. Anak-anak ibunya berarti. Ya, barakallahu fikum. Anak-anak ibu di sini berarti barakallahu fikum. Ya. Saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu. Maka mendapatkan seperenam jika hanya satu orang, dia sendirian. Mendapatkan seperenam jika mayit tidak ada usul atau furu'. Usul itu bapak atau kakek. Usul itu bapak atau kakek. Kemudian mendapatkan sepertiga jika anak-anak ibu tersebut jumlahnya dua atau lebih. Misalkan ada dua, ya sudah, sepertiga itu untuk dua orang. Ada tiga, ya sepertiga untuk dua orang. Dan seterusnya. Kemudian terkadang anak-anak ibu itu mahjub. Kenapa? Jika ada furu' atau usul, mahjub itu tidak dapat terhalangi. Terhalangi barakah fikum. Oleh karena itu kita tidak apa ditulis di bagian ya, hanya pada hanya sampai pada saudara perempuan seibu atau saudara laki-laki seibu. Barakallahu. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hidakumullah barakatuh.